Mama kemari, dia sembunyi. Mama lihatlah, dia melotot. Mulutnya lebar bunyi. Yohana. Ya mama. Kodoknya lucu sekali. Kemari biarlah si kodok melotot sendiri. You want sendiri. Mama pergi, papa pergi. Oh itu dia, mereka datang. Aku senang, hatiku riang. Selamat sore. Sekarang umurnya Iwan berapa tahun? Begini, Mama. Bisa hitung jarinya ada berapa? Bisa, Mama. Coba hitung, ya. Satu. Dua. Ya. Tiga. Empat. Baru 4 tahun belum boleh. Kalau sudah begini boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Iya, Mama. Tahun. Begini, Mama. Bisa hitung jarinya ada berapa? Bisa, Mama. Coba. Satu. Ya. Dua. Tiga. Empat. Baru 4 tahun. Belum boleh. Kalau sudah begini boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Iya, Mama. Hewan saya. temu temu pisang aja keras. Jamu soko sunter suwera ketemu temu pisang tambah pinter. Suwe ora jamu ndok jamu godong lumbu. Suwe ora ketemu temu pisang kok tambah ayu. Jamune soko sunter suwe ora ketemu temu pisang tambah pinter. Suwe ora jamu jamune godong sun. Suwe ora jamu sampun saya nyuwun. Boleh, sayang. Papa, kalau Yuan sudah sembuh, Coba lihat di luar sana, bintang-bintang, bulan, semua telah mengucapkan selamat malam pada Yuan. Jadi Yuan harus tidur. Selamat malam, Mama. Selamat tidur, Yuan.